بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Bismillahir rahmanir rahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Fikum. Masih dalam pembahasan kita terhadap fadlu majalis ahli ilm. Keutamaan duduk dengan ahli ilm. Terakhir kita sebutkan perkataan Yahya Ibn Abi Katsir yang kata beliau la yustata'ul ilmu bi rahati jasad. Atsar ini dibawakan oleh Imam Muslim dalam sahihnya di dalam Kitabul Masajid bab Awqatish Shalah, itu bab tentang waktu-waktu shalah. Maka Al-Imam Muslim rahimahullah taala selingi pembawaan hadis yang menerangkan tentang waktu-waktu shalah dengan atsar Yahya Ibn Abi Katsir. Yang kata para ulama tiada lain Al-Imam Muslim menghibur dirinya tatkala beliau letih, tatkala beliau capek dalam menuntut ilmu, dalam mencari hadis, kemudian membukukannya, kemudian beliau memilah-milah mana yang sahih dan mana yang lemah. Maka munasabahnya beliau bawakan perkataan Yahya Ibn Abi Katsir, la yustata'ul ilmu bi rahatil jasad. Ilmu tidak akan didapati dengan jasad yang tenang, dengan jasad yang senang, yang santai. Menunjukkan ilmu, kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, la yudrakul ilmu illa bis-sabri 'alad-durri. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Faqih wal Mutafaqih, ilmu itu kata Imam Syafi'i tidak akan didapati kecuali sabar dalam menghadapi kesulitan, dalam menghadapi kepayahan, dan dalam menghadapi letihan. Maka disitulah akan didapatinya oleh masing-masing kita nikmatnya ilmu, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmunya kepada siapa yang Allah kehendaki dengan ditebus oleh kesabaran dari masing-masing kita tatkala kita ingin mendapatkan ilmu tersebut. Tanya, sabar kita berusaha untuk menyabarkan diri kita duduk di majlis ilmu, yang kalau bukan kesabaran maka kita tidak akan mungkin untuk bisa meluangkan daripada waktu-waktu kita dalam mempelajari hukum-hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Anna an-nafsa lamarratun bis-su'." Jiwa-jiwa kita itu senantiasa memerintahkan kita untuk berbuat jelek. Dan juga tentunya apa? Membenci perkara-perkara yang taat. Oleh karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah fil Bukhari, "Hujibatin naru bisyahwat wa hujibatul jannatu bil makari." Neraka itu dibentengi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara yang menarik hawa nafsu seseorang. Godaannya neraka Allah Subhanahu wa taala hiasi dengan perkara-perkara yang seseorang apa? Ingin melakukannya, ingin merasakannya. Sebaliknya al-jannah surganya Allah SWT, Allah bentengi, Allah hiasi dengan perkara-perkara yang dibenci, perkara-perkara yang dianggap menyulitkan atau membosankan di sisi masing-masing kita. Oleh karena itu kata Imam Syafi'i, sebagai tajribah, pengalaman para ulama yang mereka telah sampai pada derajat yang tinggi, dan mereka-mereka orang-orang yang telah sampai dalam menggapai ilmu, bagian ilmu yang dikatakan oleh para ulama al-ilmu in tu'tiyaka kullah ya'tika ba'dah, ilmu kalau kita kerahkan seluruh kemampuan kita untuk mendapatkan ilmu, maka ilmu itu mungkin yang akan datang kepada kita cuma sebagiannya, ya, cuma sebagiannya, atau bahkan sebagian kecil. Yang sering kita ulang bahwasannya al-ilmu wasi'un kathir wal-umru linairihi qasir, karena ilmu itu sangat luas, sedangkan umur kita dalam meraih, dalam mempelajari, dalam mendalami syariat-syariat Allah SWT sungguh sangat pendek, sungguh sangat singkat. Sehingga kata beliau, sebagai pengalaman yang berharga, pengalaman emas yang telah dirasakan oleh Imam Syafi'i, ilmu itu akan didapati sehingga sampai pada derajat mufti, beliau sebagai ahlul fatwa, sebagai fuqaha, orang yang faqih. Tatkala beliau hadapi ilmu itu dengan kesabaran, ya, dihadapi dengan kesabaran. Dan sabarnya kita, iwallah, ya, demi Allah tidak ada seberapanya dengan kesabaran para ulama dalam mereka menimba ilmu. Kita apa? Bisa menuntut ilmu dan juga bisa merasakan lezatnya dunia, enaknya dunia. Dari beberapa perjalanan mereka yang sudah kita baca, bagaimana pahitnya para ulama dalam menimba ilmu. Sehingga tentunya jangan kita herankan tatkala keberhasilan orang-orang di zaman kita berbeda dengan keberhasilan para ulama sebelumnya, ya. Karena Allah SWT memberikan kadar ilmu kepada seorang biqadri ikhlasihi wa badlihi, sesuai dengan kadar keikhlasannya dan kadar pengorbanan dia terhadap ilmu itu. Sehingga wajar kalau ilmu yang kita raih sekarang ini jauh dengan dibandingkan apa yang ada pada para ulama rahimahumullah ta'ala. Wa qala aydan, demikian pula Imam Syafi'i, masih yang dinukil oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, kata beliau, la yutlabu ahadun hadzal ilma bil mulki wa izzin nafsi fayuflih, walakin man talabahu bidhullin nafsi wa dhaikil 'aishi wa khidmatil ulama aflah. Kata Imam Syafi'i, sebagai tajribah, pengalaman yang kedua yang sangat berharga, ilmu itu kata beliau tidak akan seseorang bisa meraih ilmu, tidak akan seseorang menuntut ilmu dengan mulki kekuasaan, ya, dia merasa kuasa, merasa pemimpin, kemudian apa, dia panggil orang-orang alim untuk mengajari dirinya. Lah, ini bukan sunnah salafun salih, bukan kebiasaan mereka. Karena al-ilmu yuzar wa la yazur, ilmu itu didatangi, bukan mendatangi, ya. Sehingga ilmu tidak akan bisa diraih dengan kekuasaan, seperti apa yang terjadi pada Atha Ibn Abi Rabah, seorang budak yang hina, yang remeh. Tetapi beliau bukan didatangkan oleh penguasa, bahkan penguasa yang datang kepada beliau, ya, amir di zaman itu yang datang kepada beliau menunjukkan butuhnya akan ilmu. Tanya. Wa izzin nafsi fayuflih, demikian pula ilmu Tidak akan seseorang menuntutnya, mencarinya dengan jiwa yang merasa mulia, merasa tinggi. Lantas seseorang dengan menuntut ilmu dengan kekuasaannya dan dengan merasa diri yang tinggi, kemudian dia beruntung? Tidak akan. Tidak akan berhasil, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Yang menuntut ilmu dengan merasa memiliki kekuasaan, dengan merasa memiliki jiwa yang mulia, sehingga kata seorang pensyair mendendangkan suatu syairnya, as-sailu yajri min makanil ali kama anna al-ilmu yajri anil fata al-muta'adi. Yang namanya arus, aliran air akan mengalir dataran tinggi ke dataran rendah. Sebagaimana ilmu akan lari dari seorang pemuda yang muta'ali, merasa tinggi, merasa sombong, merasa cukup atas apa yang pada diri dia, sehingga ilmu pun akan lari daripada dia. Itu tidak akan berhasil, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tetapi orang yang akan berhasil dalam menuntut ilmunya, dia akan membawa keuntungan yang sangat besar, bagian yang besar. Wa man akhadahu akhadha bihadzin wafir, kata Rasulullah. Barang siapa yang dia mengambil bagian yang terbesar dalam ilmu, dia pun akan meraih bagian di dalam ilmu itu pula. Yaitu kata beliau, man talabahu bidhullin nafsi, yang mencari ilmu dengan merasa jiwa yang hina, yang butuh, yang memerlukan, yang fakir terhadap ilmu itu. Wadaikin aishi, dan dengan kesempitan hidup. Wahidmatil ulama, dan memberikan pelayanan kepada para ulama. Aflah, maka orang seperti ini dia akan berhasil dalam menuntut ilmunya. Saya lihat sunnatullah mungkin seperti itu. Orang-orang yang berhasil dalam menuntut ilmu din, ilmu agama, kebanyakan adalah al-fuqara, orang-orang fakir. Kenapa? Karena mereka memiliki ijtihad, kesungguhan yang besar dibandingkan dengan para agniya di dalam menuntut ilmu. Kalau orang kaya atau anak orang kaya, yang namanya mondok, yang namanya menuntut ilmu, ya, karena uang banyak, pikirannya apa? Jajan dan jajan terus. Punya uang banyak bingung, pagi harus beli apa, sore harus beli apa. Sehingga yang dipikirkan itu apa? Menu jajan, bukan menu pelajaran. Sore harus menghafal apa, pagi harus menghafal apa. Jadi di otaknya ini penat dengan apa? Cara menghabiskan uang seperti apa. Adapun orang-orang miskin menuntut ilmu, dia tidak kepikiran apa yang harus dipikirkan. Uang tidak ada, sehingga apa, lebih sibuk dalam menuntut ilmu. Antum bisa baca bagaimana kisah-kisah para ulama yang mereka menuntut ilmu dengan kefakiran yang sangat luar biasa. Di antara mereka ada yang tidak merasakan makan, minum, ada yang tidak bisa membeli pena, buku. Tapi kita alhamdulillah, semua fasilitas dalam belajar mendukung. Tanya, fabakia syukur. Tentunya tinggal kita pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kunci keberhasilan ilmu, kata Imam Syafi'i. Kita menuntut ilmu tersebut, mencari ilmu tersebut dengan merasa jiwa yang butuh, yang sangat fakir akan ilmu tersebut, dan dengan apa? Kehidupan yang sempit. Tentunya bagi yang Allah kehendaki seperti itu. Adapun orang yang diberikan kemudahan, manfaatkan kemudahan tersebut dari kelapangan harta sebagai fasilitas untuk memudahkan dalam belajar. Sehingga apa? Mendapat pahala yang berkali lipat. Seperti yang terjadi di kalangan para sahabat. Tentang ghibtah, merasa cemburunya para sahabat yang miskin terhadap para sahabat yang kaya. Karena mereka menandingi ibadah mereka. Salat seperti mereka salat. Puasa seperti mereka puasa. Tetapi yang kaya memiliki nilai lebih. Mereka bisa bersedekah dengan hartanya. Yang tidak bisa dilakukan oleh orang miskin. Baik. Dan juga khidmatil ulama dengan berbakti, memberikan pelayanan pada para ulama. Dengan itu dia akan lebih mudah dalam meraih ilmu. Dia akan lebih gampang dalam meraih ilmu. Sehingga banyak dari mulai para sahabat dan para ulama yang mereka memilih dirinya untuk menjadi pembantu para ulama, pelayan para ulama, bukan tujuan dunia, ya, bukan yang dibayangkan sekian dolar ketika jadi pembantu ulama, tidak, ya, tetapi ilmu akan dia mudah raih, dia dapati, dia akan bisa melihat bagaimana seorang alim mempraktekkan ilmu tersebut, ya, di samping dia bisa menimbangnya dan juga bisa melihat pengamalan secara langsung daripada ahlul ilmu terhadap ilmu. Sehingga itu adalah kesempatan yang sangat luar biasa. Ya. Jikalau orang lain harus membayar, umpamanya ada uang bulanannya, uang pangkalnya. Ya. Tetapi tatkala kita memposisikan diri sebagai khadimil ulama, pembantunya para ulama, gratis cuma-cuma. Bahkan bukan hanya saja kita diberikan ilmu, tetapi apa? Diberikan pula mungkin dunia. Jadi berkali lipat keberuntungan ketika kita apa? Memberikan khidmah, pelayanan kepada ahlul ilmu. Ya, karena tentunya para ulama dalam semua ucapan gerik-gerik mereka tidak lepas daripada praktek ilmu. Tayyib. Sehingga kisah yang ma'ruf lada jami' antum ketahui bersama, Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, sebagai ibu yang sangat memiliki pikiran yang jauh ke depan akan manfaat anaknya. Demikian pula kita dan istri kita. Ya. Kalau kita qadarullah sempit, kehidupan kita hanya cukup makan dan rumah umpamanya. Lebih mudah antum serahkan. Kalau kita di Indonesia banyak ustaz, ustaz, ini anak saya, tolong jadikan antum pembantu. Tapi apa? Di belakang itu supaya anaknya diajari. Sehingga datang Ummu Sulaim ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, khudh Anasan khadiman lak. Wahai Rasulullah, silakan jadikan Anas itu pembantu engkau. Silakan mau diapakan? Tetapi tujuannya apa? Supaya dididik, diarahkan, dibina dengan ilmu. Sehingga 10 tahun beliau mengabdi kepada Rasulullah yang akhirnya sebagai kibarus sahabat, ulama'nya sahabat. Bahkan diderekkan oleh para ulama sebagai sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari 7 para sahabat. Sahabat yang ribuan, tapi yang terbanyaknya 7 orang, termasuk padanya Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dengan apa? Beliau meraih ilmu, memposisikan dirinya sebagai pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enak. Tidak ada uang pangkal, uang SPP tidak ada. Makan tidak beli. Bahkan apa? Ilmu dapat berlipat ganda. Sehingga ini yang dirasakan oleh Imam Syafi'i, keberhasilan tersebut, ya. Dan keberhasilan mereka adalah keberhasilan yang muhakkak terjadi, ya. Bukan sebagai omong kosong, bukti yang benar. Ketika mereka tempuh hal itu, maka mereka meraih posisi yang tinggi di dalam ilmu. Wa qala Ibnu al-Jauzi rahimallahu ta'ala, fa innal ilma bati'ul lizam ba'idul maram. Kata Imam Ibn Jauzi, sesungguhnya ilmu itu lambat tujuannya, jauh puncaknya, ujungnya. Artinya apa? Ilmu itu butuh kesabaran, butuh waktu, butuh pengorbanan. Sehingga kata Imam Syafi'i, di antara ilmu yang akan diraih oleh seseorang bitulis zaman, dengan panjangnya waktu untuk mempelajari ilmu. Ya. Sehingga kalau orang-orang yang pernah mondok, belum dikatakan dia kiai kalau belum habis 3 periuk, apa periuk bahasa kitanya, yang buat meliwat itu. Kawali. Kalau misalnya namanya periuk atau kastrol. Ya. So, 3 kastrol berapa tahun antum? Habis 1 kastrol aja bertahun-tahun awet buat meliwat. Karena apa? Tebal. Bukan kastrol-kastrol sekarang. Yang dahulu itu tebal-tebal. Sehingga kalau di sini mereka selama mondok dia habis 3 kastrol baru disebut kiai, menunjukkan lama belajarnya. Sehingga para santri-santri yang duduk di pesantren-pesantren mereka, paling sedikit itu mondok apa? 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, belasan tahun. Dari mulai icit-icit sampai apa? Tua mondok. Kenapa? Kenapa? Bituli zaman. Bukan ilmu itu ilmu laduni. Ya. Sekali belajar langsung bisa, tidak ada. Ya. Tidak ada orang yang begitu belajar langsung bisa. Semua kita memiliki marhalah, memiliki fase, tahap. Karena semua kita, kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian itu dalam keadaan apa? La ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui suatu apapun. Baru setelah itu apa? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Allah berikan fasilitas pendengaran, penglihatan, hati, yang fungsinya 3 fasilitas itu untuk apa? Memahami ilmu kunci. Ilmu itu akan masuk, akan diraih seorang melalui apa? Pendengaran. Dia bisa mendengar ilmu. Penglihatan, dia bisa membaca. Hati bisa memahami. Sehingga itu fasilitas yang Allah berikan. Supaya apa? Supaya yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Yang tidak faham menjadi faham. Tanya. Menunjukkan ilmu itu apa? Butuh pengorbanan. Jikalau ahlu dunia mereka ingin mendapatkan posisi dunia, harus belajar dengan bertahun-tahun. Kenapa? Karena ingin meraih kehidupan dunia atau kesenangan dunia yang berlipat ganda. Demikian pula ahlul akhirah. Kita sebagai orang-orang yang mendambakan kesenangan akhirah, maka tentunya ilmu itu pun diraih dengan waktu yang panjang. Antum melihat para dokter, ya. Untuk mereka meraih gelar dokter, ya, gelar duniawi, mereka belajar di universitas berapa tahun? Ada yang pernah belajar kesehatan? Paling sedikit 4 tahun mungkin, ya, atau 5 tahun. Tidak bisa apa naik lagi 5 tahun, 6 tahun. Ya. Maka tatkala mereka menyelesaikan jenjang skripsi atau S1 atau yang lainnya, apakah mereka serta-merta disebut dokter? Selesai belajarnya? Tidak. Tapi apa? Harus melalui fase berikutnya. Koas. 2 tahun minimal. Berapa? 7 tahun. Tetapi mereka apa? Sabar dalam melakukan, dalam menempuh jenjang tersebut. Demi apa? Untuk meraih gelar keduniaan dokter. Iya. Mereka sabar. Baru setelah mereka mengalami masa koas, dinilai bahwasanya dia sebagai mampu dan benar dalam pengobatannya, benar dalam operasinya, benar dalam praktek seluruh kesehatannya, baru diangkat sebagai dokter. Menunjukkan apa? Perkara dunia saja hati-hati. Hati-hati. Karena ingin apa? Ingin mengobati manusia. Ingin menyembuhkan manusia, memperbaiki manusia dari yang tidak sehat menjadi sehat. Maka terlebih ilmu agama. Tentunya harus lebih sabar lagi daripada mereka-mereka yang hanya untuk meraih kehidupan dunia. Harus lebih memiliki waktu yang panjang. Karena mereka pun sama ingin memperbaiki manusia yang berpenyakit menjadi apa sehat rohaninya. Ingin memberikan obat kepada manusia yang sedang apa? Berpenyakit hatinya. Itu tidak ubahnya seorang dokter, cuma apa? Kesabarannya yang kalah dalam kita menuntut ilmu agama dengan menuntut ilmu dunia. Sehingga yang namanya ilmu adalah batiul lizam, lambat keberhasilannya karena butuh waktu. Yang antum lihat bukan apa? Bukan keberhasilan waktu sekarang, tapi lihat masa-masa yang akan datang. Sehingga kata seorang pensyair dalam lantunan syairnya, al-yawma syai'un wa ghadan mithluhu. Hari ini kita dapat sedikit, besok yang semisalnya. Artinya apa? Syai'an wa syai'an. Sedikit demi sedikit. Sehingga di akhirnya kata seorang pensyair ini, fa inna sayla bijtima'in nuqat. Sungguhnya arus itu apa? Kumpulan rintik hujan. Adanya arus air, gelombang air dari mana? Hujan yang turun satu titik, akhirnya apa? Digenting menjadi seperti keran. Yang namanya arus itu kumpulan daripada rintik-rintik. Demikian pula ilmu. Menggunungnya ilmu, banyaknya ilmu, yaitu kita dapati sedikit demi sedikit terus. Istilahnya kalau kebanyakan itu apa? Luber. Seperti itu. Sekali banyak luber. Atau mentar. Atau kalau seperti anak kecil apa? Olab. Apa olab bahasa sini? Jadi anak kecil muntah juga. Kebanyakan seperti itu. Sehingga apa? Yang namanya ilmu sedikit-sedikit tapi kontinu. Rajin, sungguh-sungguh. Jadi jangan saya kok enggak bisa sebulan ya. Pengen cepat katanya. Ada enggak di sana apa? Pesantren kilat. Enggak. Pesantren kilat. Ilmu itu butuh waktu. Banyak. Butuh waktu dan pengorbanan, kesabaran. La yudraku bisiham, sehingga ilmu diibaratkan kata beliau tidak bisa diraih dengan panah. Mana? Karena tidak kecil. Tidak bisa dibidik dengan cepat ilmu tersebut. Wa la yura fil manam, dan juga yang namanya ilmu tidak bisa dilihat dalam mimpi. Karena bukan sebagai suatu khayalan. Bukan lamunan. Jangan andai-andai kalau saya sabar menurut ilmu, mungkin saya sekarang sudah bisa baca kitab umpamanya. Kalau saya sabar tiap hari menghafal satu ayat katanya, mungkin sekarang umur 30 itu sudah selesai Al-Quran. Satu ayat aja sehari. Tapi buktinya kenyataannya enggak ada. Baru-baru satu ayat, setengah ayat juga tidak ada. Sehingga bagaimana? Cuma lamunan. Ilmu itu tidak bisa dilihat dalam mimpi. Perkara lamunan. Wala yurasu anil abai wal a'mam, dan ilmu itu tidak bisa diwariskan dari bapak-bapak kita, dari paman-paman kita, dari kakek-kakek kita, tidak. Karena ilmu diwariskan dengan kesungguhan. Tidak bisa meskipun bapak kita kiai tapi kita enggak belajar, kemudian kita jadi kiai lagi, tidak bisa. Ya. Tapi harus adanya keseriusan, kesungguhan daripada diri-diri kita. Sehingga kata Rasulullah SAW, "Innamal anbiya yuwarithul ilma." Para nabi itu mewariskan ilmu. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mau meraih warisan tersebut. Iya. Kalau orang yang meraih warisan harta, apa rela baku hantam, bunuh membunuh, santet menyantet, demi untuk apa? Meraih warisan harta. Demikian pula harusnya apa? Kita ingin meraih warisan ilmu, berlomba dan berlomba, berpacu dan berpacu, bersaing dan bersaing dengan saingan yang sehat dalam mendapatkan ilmu. Innama huwa syajaratun guris. Ilmu itu seperti pohon yang tertancap. Ya. La yasluhu illa bidars. Tidak akan benar, tidak akan didapati kecuali dengan dars dipelajari. Ya. Sehingga sebagian orang menisbatkan kepada Khadir, bahasanya Khadir katanya ilmunya laduni, tidak. Maksud laduni itu apa? Min ladunna ilma. Ilmunya dari sisiku, dari Allah. Bukan sekali pengisian langsung bisa, tidak. Ya, tapi wahyu min indillah. Tanya. La yasluh illa bidars. Tidak akan benar, tidak akan didapati kecuali dengan dipelajari. Tanya. Wala yahsul illa bil istinadi ala al-hajar, dan juga tidak akan didapati diraih kecuali dengan bersandar kepada batu. Ya. Kenapa? Inginnya dapat ilmu sandaran kepada apa? Spring bed. Iya. Tenang, rohak. Tadi apa? Harus sabar, sandaran sama batu kalau dinding masihnya batu atau sama tembok. Sabar, ya. Bersandar kepada sesuatu yang keras. Sabar untuk kita duduk di atas apa? Ubin yang dingin umpamanya. Tanya. Wa muwasalati syahri. Dan ilmu itu akan diraih dengan muwasalati syahri. Terus-menerus begadang malam. Ya. Ingin tambah hafalannya, ingin tambah ilmu, tapi apa? Tidurnya rajin. Ya tidak ada waktu lagi. Siang mungkin kita bekerja, hanya ada waktu malam. Ya. Maka di malam itulah sebagai waktu-waktu yang dianggap paling bermanfaat di sisi para ulama untuk mereka apa? Menghidupkan malam dengan apa? Ilmu, mudzakarah, mengulang-ulang, membaca, murojaah, bekerja kelompok, saling mentashih, membetulkan catatan-catatan mereka. Mungkin si fulan lebih catatannya, dia tidak mencatat dan nyarinya. Mereka hidupkan di malam-malam. Sehingga kalau kita mengandalkan dalam thalabul ilmi waktu siang saja, ya, pengalaman kita-kita yang mengkhususkan dalam belajar, itu tidak akan nambah ilmu. Ya. Tidak akan bertambah ilmu ketika antum mungkin merasakan mondok, atau anak-anak kita mengandalkan waktu siang, tidak akan kurang. Tuh, artinya kurang dalam dia meraih ilmu. Berbeda dengan orang-orang yang mau mengorbankan malamnya. Ya. Atau dia di sepertiga malam terakhir dia cepat bangun. Tuh, ya. Waqtirashil madari. Dan juga ilmu itu akan diraih dengan hamparan tanah atau debu. Ini menerima seadanya. Dan ini adalah sifat-sifat thalabul ilmi. Ya, mungkin antum di sini belum merasakan ya yang seperti ini. Sabar untuk begadang malam, sabar untuk sandaran ke batu, atau sabar untuk tidur di atas tanah. Ya. Jadi kalau kita saksikan ya, banyak yang seperti ini. Ya. Kehidupan mereka yang mungkin jauh ketimbang kehidupan Indonesia, sehingga keberadaan mereka yang sangat miskin mengharuskan seperti itu. Ya, tidur hanya bergeletak begitu saja. Kita mungkin masih mampu beli kasur meskipun tipis, tapi masih ada saudara-saudara kita yang tidur hanya dengan beralaskan bajunya. Dan itu apa keberadaan para ulama. Demikian pula ketika khobar membeludaknya apa santri, ya, murid-murid Syekh Mukbil, mereka-mereka yang tidak kebagian sakan tempat tidur, mereka harus habis barang pasti. Karena tidak mungkin ma'ahadok membatasi santri, santrinya afwan tidak menerima lagi. Nah, orang menuntut ilmu kok dibatasi? Ya. Maka apa silahkan kalau mau tidur seadanya. Ya, bukan di tempat tertutup. Yang ada apa padang pasir, silahkan. Kalau kalian mau menuntut ilmu dalam kondisi seperti itu. Itu ketiga apa? Membaludak ribuan manusia ingin belajar menimba ilmu. Sehingga antum bisa merasakan nikmat menuntut ilmu ya di sana. Bagaimana semangatnya manusia, ribuan manusia dalam menuntut ilmu dalam satu majlis, tidak seperti kita. Ya. Sepanjang mata memandang masjid yang luas. Begitu semangatnya manusia dalam menuntut ilmu dan dalam keadaan yang serba sempit. Wasilatil lailati bil yaum atau wakilatin naumi wasilatil lailati bil yaum, dan juga dengan sedikit tidur. Ya, ilmu akan diraih dengan sedikit tidur. Ya. Dan hal ini tentunya apa dengan sedikit makan pula. Kenapa? Karena semakin banyak makan, semakin banyak ngantuk. Akhirnya apa? Banyak tidur. Yang sebenarnya tentunya yang namanya tidur pada asalnya mubah. Tapi para ulama bisa meninggalkan perkara yang mubah, bahkan yang daruri, yang seharusnya mereka tidur untuk hak matanya, karena mata punya hak. Iya. Perut kita punya hak. Tapi mereka orang-orang yang mampu pada derajat meninggalkan perkara-perkara daruriyat, perkara yang harus dilakukan. Seperti apa? Qillatil aqli wan naum, sedikit makan dan minum. Ya. Karena kata mereka, kalau banyak makan, maka akan banyak masuk WC. Maka dengan banyak yang masuk WC, banyak apa? Waktu yang terbuang. Jadi mereka kalkulasi terus waktu. Karena waktu tidak ada yang jualan waktu. Ya. Tidak ada orang lain yang bisa menjual waktu. Sehingga apa? Perhatian dengan waktu. Karena mereka tahu, wal asri innal insana fi khusr. Allah bersumpah dengan waktu, dan banyak orang yang celaka yang tidak bisa memprogram, mengatur waktunya. Kita alhamdulillah siang tidur, malam tidur juga, double. Kurang apa kita? Insyaallah. Sehingga tadi keberhasilan kita itu sangat-sangat jauh. Kalau antum bisa menunaikan haknya, kemudian juga menunaikan hak yang lainnya, masya Allah, bisa menjamak dua-duanya. Mata kita punya hak, seluruh badan kita memiliki hak. Tetapi ingat, hak ilmu pun harus kita tunaikan, sehingga kita pandai-pandai membagi-bagi waktu, ya, memprogram waktu. Jangan sampai ahli dunia ditulis dari pagi sampai sore sampai bangun lagi. Kegiatan mereka untuk apa? Untuk apa? Maka tentunya ahlul akhirah, sebagai orang yang faham tentang ancaman Allah SWT, orang yang banyak rugi tentang waktu, harus lebih bagus lagi dalam meminis, mengatur daripada waktu-waktu yang ada. Dan juga menyambungkan antara malam dengan siang, seperti yang kita sebutkan tentang kisah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang sampai beliau subuh tidak apa, tidak wudu. Sehingga heran anaknya Imam Ahmad, dia seorang alim, disediakan air, kok air tidak berubah? Berarti dia tidak sholat malam. Iya. Keluar subuh, air bahkan tidak berkurang, berarti dia tidak berwudu ketika mau subuh. Tetapi tatkala ditanyakan bahwasanya wudunya beliau dari sore sampai pagi tidak batal. Kisahnya, terlebih kalau kisah tersebut sahih, menunjukkan apa? Beliau senantiasa menghidupkan malam, ya, karena wudu dengan tidur apa? Batal. Tetapi beliau tidak berwudu, tidak berkurang air yang disediakan, bahkan keluar subuh tetap air gitu. Menunjukkan apa? Menghidupkan malam. Anul ulama. Kenapa? Karena mereka merasa berbeda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, lebih membutuhkan banyak waktu lagi dalam memahami ilmu. Ila anqal, sampai beliau mengatakan, fala yudrikuhu illa man anfaqal ain. Ilmu itu tidak akan didapati kecuali dengan orang yang dia meninfakan ain, an-nuqud, uang. Ilmu akan didapati dengan kita apa? Menghabiskan uang. Sampai para ulama rela, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Malik, menjual apa? Atap rumahnya. Semua dijual, tunggangannya, untanya dan yang lainnya. Untuk apa? Rihlah, membeli alat tulis. Dalam rangka apa? Meraih ilmu, mendapatkan ilmu. Wajadta ala rukbatin, dan ilmu akan diraih dengan dia apa? Mau capek dalam melangkahkan kedua lututnya di dalam ilmu. Artinya apa? Mau pergi untuk menuntut ilmu, melangkahkan kakinya dalam mencari majelis-majelis ilmu. Oleh karena itu nanti akan disebutkan di dalam syair, ya, oleh para ulama, man talabal hadithi aflas. Barang siapa yang dia mencari hadis, maka dia akan apa? Aflas, akan bangkrut. Artinya apa? Akan habis uangnya. Ke Yaman butuh berapa juta berangkat, pulang harus berapa, beli kitab harus berapa, kehidupan harus berapa, umpamanya. Demikian pula kita mutar-mutar sekitar Cikarang, bensin harus berapa ribu. Orang yang mencari ilmu pasti dia akan bangkrut. Artinya akan ada pengorbanan, pengeluaran harta. Tanya. Seperti itu. Wa qala Ibnu Qayyim rahimallahu taala fi miftahi dari sa'adah. Dikatakan pula oleh Ibnu Qayyim Allah taala, wa huwa yatakallamu an sa'adatil ilmi. Dan beliau berbicara tentang kebahagiaan ilmu, keberhasilan ilmu. Kata beliau, wa innama raghiba aktsarul khalqi an iktisabi hadhihi as-sa'adah wa tahsilaha wa uratu tariqiha. Hanya saja banyak makhluk, banyak manusia yang mereka benci untuk mencari kebahagiaan ilmu, benci untuk meraih ilmu. Apa sebab kebencian mereka untuk meraih kebahagiaan ilmu? Kebanyakannya, yang pertama kata beliau, wu'uratu tariqiha, karena dianggap sulit jalannya. Oh, ilmu nahwu sulit katanya. Belum belajar sudah apa? Sulit. Wah, bahasa Arab itu sulit. Yang dibayangkan pertama kali apa? Sulit. Tuh. Sehingga apa? Harus butuh mengulang dan mengulang. Ya. Atau belajar fikih sulit, belajar akidah sulit. Semua sulit, akhirnya apa? Ah, malas jadi. Itu dianggap sulit jalannya, sehingga mereka benci untuk menuntut ilmu. Yang kedua, muraratu mabadiha, dianggap pahit awal perjalanannya. Menuntut ilmu itu pahit, apalagi kalau menghususkan diri duduk di pondok-pondok, sungguh-sungguh sangat pahit. Ya. Di rumah mungkin kita merasakan lezatnya masakan-masakan, tapi di pondok kangkung lagi, ya. Kalau ada tempe, kapan rasanya makan daging ayam, pecel lele dan yang lain. Sulit. Itu kehidupan, sehingga mereka memang dilatih. Dilatih untuk bisa apa? Merasakan kepedihan dalam menuntut ilmu. Karena itu kunci yang akan diraih dalam kita menuntut ilmu. Bukan berarti saya berarti harus miskin, tidak. Tadi gunakan fasilitas, kekayaan, harta yang kita miliki untuk sarana dalam menuntut ilmu. Dan yang ketiga kata beliau, wa ta'bu tahsiriha, karena capek untuk mendapatkannya. Sehingga apa? Enggan untuk mendapatkan ilmu. Capek, iya. Tapi tadi capeknya kita itu belum seberapa. Untuk mencari hadis, para ulama harus berjalan berbulan-bulan. Bahkan apa? Berjalan di atas telapak kaki, di atas pasir yang panas, seperti bara api. Ya. Kalau kita seperti aspal yang kepanasan, seperti itu. Dan kehausan yang dahaga. Terlebih lagi kalau para ulama dahulu enggak ada warkop, enggak ada orang jualan air di tengah padang pasir. Bisa mampir dulu, bisa beli air atau bisa makan dulu, tidak ada. Yang ada apa? Pasir dan pasir. Mau makan apa? Mau minum apa? Sehingga itu sebab kebanyakan manusia benci dalam meraih ilmu, karena capek dalam meraihnya. Tapi tadi capek kita itu tidak ada apa-apanya dibandingkan para ulama. Jika kita terus melihat dan melihat bagaimana keberhasilan mereka dalam ilmu. Wa annaha la tunalu illa ala jiddin minat ta'bi, fa innaha la tahsulu illa bil jiddil mahdi. Hanya saja kebahagiaan ilmu itu tidak akan diraih kecuali dengan sungguh-sungguh menghadapi keletihan. Fa innaha la tahsulu illa bil jiddil mahdi, karena sesungguhnya kebahagiaan ilmu tidak akan diraih kecuali dengan kesungguhan semata, sungguh-sungguh, keseriusan dalam menuntut ilmu, bukan asal-asalan. Itu kuncinya. Ya. Sehingga meskipun banyak kita memiliki harta, kemudahan, tetapi tidak ada kesungguhan dalam meraihnya, maka ilmu pun akan jauh. Ya. Butuh waktu yang lebih panjang. Mungkin jikalau sebagian orang dengan kesungguhannya mampu mempelajari ilmu dengan waktu yang singkat, tetapi berbeda dengan orang yang tidak memiliki kesungguhan, mungkin dia harus apa? Lebih panjang dan panjang dalam meraihnya. Seperti tadi ilmu dunia, yang sungguh-sungguh mungkin dia selesai 4 tahun. Tapi yang tidak sungguh-sungguh, malas-malasan, nambah lagi 5 tahun, ternyata enggak lulus juga, ditambah lagi. Demikian pula ilmu ad-din. Kuncinya apa? Kesungguhan. Sehingga Allah SWT dengan kesungguhan seseorang dalam menuntut ilmu, Allah berikan barakah dengan waktu yang singkat yang dia miliki dalam mempelajari ilmu. Dan itu tidak sedikit banyak dari saudara-saudara kita. Ya Allah berikan kemudahan dengan waktu yang singkat memahami din. Tapi bukan berarti mempelajari din itu singkat, tidak. Ya. Al-ilmu minal mahdi ilallah, dikata fatah. Dari semenjak kita di ayunan sampai ke liangku, artinya tidak ada henti-hentinya. Meskipun kita datang ke negerinya dalam keadaan apa? Tidak pas dari menuntut ilmu, mengulang ilmu atau mengajarkan. Tidak ada istilahnya pensiun ilmu. Sebagaimana semakin orang sungguh-sungguh menuntut, semakin dalam dia ilmu tersebut. Wa amma sa'adatul ilmi fala yurithuka iyyaha illa bi dhullil wus'i. Adapun kebahagiaan ilmu, kata beliau, tidak akan mewarisi engkau, tidak akan sampai kepada engkau kebahagiaan ilmu tersebut kecuali dengan dhullil wus'i. Atau illa badhlul wus'i, afwan. Illa badhlul wus'i, kecuali dengan kita mengorbankan kemampuan kita. Ya. Dengan kita mengorbankan kemampuan kita dari waktu, tenaga, uang dan yang lainnya. Wasidqit talabi, dan juga dengan apa? jujur dalam meraih ilmu, menuntutnya. Dusta, tidak bohong. Yaitu untuk apa? Menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita dan kebodohan pada orang lain. Itu pertama kali. Seseorang dianggap jujur dalam menuntut ilmunya, kata Imam Ahmad, li raf'il jahli an nafsihi wa an ghairihi, menghilangkan kebodohan pada dirinya sendiri yang terlebih khusus dan umumnya kepada orang lain. Karena diri kita tadi dikeluarkan dalam keadaan bodoh. Maka itu menunjukkan apa? Jujurnya dia dalam menuntut ilmu. Tidak ada tendensi dunia ingin dihormati, diagungkan, dimuliakan, ya, dieluk-elukkan, atau bahkan dijadikan apa? Sesuatu yang ghulu, berlebih-lebihan manusia kepadanya. Tidak. Wasihatin niyyah, dan kebahagiaan ilmu akan diraih dengan benarnya niat. Karena ilmu adalah ibadah, maka ibadah la tasihhu illa lillah, tidak dibenarkan kecuali hanya untuk Allah. Tidak dibenarkan kecuali hanya untuk Allah. Itu ilmu. Kebahagiaan ilmu akan diraih dengan pengorbanan, kejujuran, dan niat yang ikhlas dalam menuntutnya. Wa qad ahsana al-qa'ilu fi dzalik, sungguh sangat bagus ketika ada seseorang yang mengatakan, fakul limurji ma'alil umuri bighairi ijtihadin rajautal mahala. Katakanlah kepada orang yang menginginkan kedudukan yang tinggi, ma'alil umur, kedudukan yang luhur, yang tinggi. Yang tinggi di sini tadi ingat, bukan hanya saja di sisi manusia, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilmah. Ahlul ilmi hum ahlur rif'ah. Orang yang berilmu mereka lah orang-orang yang berhak ditinggikan derajatnya di sisi Allah. Sehingga kata penyair, katakan bagi orang-orang yang menginginkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, bighairi ijtihadin rajautal mahali, tanpa adanya kesungguhan, maka sungguh engkau mengharapkan, menginginkan sesuatu yang mustahil. Kalau enggak rajin, enggak sungguh-sungguh, berarti engkau bohong mengharapkan sesuatu yang tinggi di sisi Allah. Ya. Tidak jujur. Kenapa? Karena harus diiringi dengan apa? Ijtihad, kesungguhan, keseriusan, keuletan dalam menuntut ilmu. Tidak paham diulang, tidak paham diulang, ditanyakan, dipelajari kembali dengan orang yang lebih paham. Wa qala al-akhar, dan yang lainnya mengatakan, laula al-mashaqqatu sadan nasu kulluhum al-judu yafqiru wal ikdamu kitalu. Kata pensair, jikalau bukan karena masyakoh, jikalau bukan karena kesulitan, kepayahan, kecapean, niscaya semua manusia jadi apa? Sad, jadi pemimpin. Ya. Kalau tidak ada kesulitan, kepayahan dalam menuntut ilmu, niscaya seluruh manusia jadi pemimpin, jadi ahlul ilmi semua. Tetapi karena adanya kesulitan, maka tidak semua manusia jadi pemimpin, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi'amrina lamma saru wa kanu biayatina yuqinun." Kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan di antara mereka a'immah, para pemimpin. Kapan mereka dijadikan para pemimpin oleh Allah Subhanahu wa taala? Lamma sabaru, tatkala mereka sabar, ya, dalam menuntut ilmu, dalam menghadapi kesulitan, kepayahan, ya, baru Allah jadikan apa? A'immah, para pemimpin, para marji'iyan, tempat kembalinya manusia, merujuknya manusia, ahlul fatwa, meminta fatwanya manusia. Itu semua kata Allah, lamma sabaru, ketika mereka sabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin terhadap ayat-ayat Allah. Yakin ketika Allah katakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bukan dhon, bukan kira-kira. Sehingga tatkala yakin, maka dia yakin pula untuk apa? Menuntutnya, mencarinya ilmu tersebut. Itu dua kata Allah Subhanahu wa taala. Diraih dengan kesabaran dan keyakinan dalam menggapai perkara-perkara yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-judu yafkiru, sehingga apa? Dermawan, mengeluarkan harta dalam menuntut ilmu, yafkir. Pasti dia akan fakir. Pasti dia akan habis hartanya ketika dia apa? Berusaha untuk mengeluarkan hartanya dalam menuntut ilmu. Wal ikdam, sebagaimana orang yang maju di dalam medan pertempuran, kita lalu pasti dia akan terbunuh. Kebanyakannya terbunuh. Karena dia apa? Berusaha untuk apa? Terjun ke kancah pertempuran. Itu ibaratnya ketika masing-masing kita berkorban untuk ilmu. Meskipun tadi al-ilmu intu'tiaka kulla ya'tika ba'dah. Ilmu, meskipun kita kerahkan semua harta kita, waktu kita untuk ilmu, tapi yang datang daripada ilmu itu mungkin sebagian kecil saja. Ya, tidak sesuai dengan apa yang kita korbankan. Tidak sesuai dengan waktu yang kita korbankan. Wallahu ta'ala a'lam bisawabih.